Ia diminta untuk bersumpah dengan nama para wali itu tidak akan berani. Katakan, sumpah demi wali fulan saya tidak melakukan, atau demi fulan yang dianggap soleh, dianggap keramat. Karena takut kalau-kalau kualat, kalau-kalau dia tertimpa musibah, lebih agung, lebih besar kedudukan orang itu di hatinya ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperjuangkan, ini yang mati-matian dibela oleh pemimpin-pemimpin mereka, akhzahumullah. Akidah mereka ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban pertama dari Syekh Abdul Latif Al-Syekh Rahimahullah. Yang kedua kata beliau, Anna hadza bi'ainihi qawlu ubbadul anbiya'i wa salihin min ahdi qawmu Nuh ila an bu'ita ilayhim khatamun nabiyyin. Bahwa jawaban mereka ini adalah sama persis seperti jawaban penyembah para nabi, penyembah orang-orang saleh yang beribadah kepada mereka semenjak zaman yang lebih Nuh sampai diutusnya Rasulullah SAW. Seperti Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yunus ayat 19, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Mereka sembah selain Allah yang tidak memadharatkan mereka, tidak pula memberi manfaat mereka, dan mereka katakan mereka ini orang-orang yang memberi syafaat kepada kami, memberikan syafaat kepada kami. Demikian pula di dalam Az-Zumar ayat ke-4, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Orang-orang yang mengangkat para wali selain Allah, menuhankan selain Allah, mereka katakan, kami tidak menyembah mereka. Sebenarnya kami hanya menginginkan agar mereka itu mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sufi yang menentang dakwah Syekh Ibn Taimiyah ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Juga dalam Al-Ahqaf ayat 29, falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Ayat-ayat ini kata Syekh Abdul Latif rahimahullah, fa hadhihi an-nususul muhkamah صريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا الجاه والشفاعة والتوسل. مشركين dahulu dalam berdoa kepada orang-orang soleh yang telah mati, sebetulnya yang mereka inginkan hanyalah kedudukan, syafaat dan wasilah, tawassul, bertawassul kepada mereka dalam doanya, dalam peribadatannya kepada mereka. Bimana ja'aluhum wasa'ita tuqarribuhum ilallah. Mereka jadikan orang-orang soleh ini perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah. Wa taqdi hawaijahum minhu ta'ala. Dan mereka harapkan bisa menunaikan hajat yang mereka panjatkan kepada Allah. Waqad angkara al-Qur'anu hadza ashaddal inkar. Keyakinan ini sangat dibantah, sangat diingkari oleh Al-Qur'an. Seperti ayat-ayat tadi yang kita bacakan. Wa akhbara anna ahlahum ashabun nar. Bahkan diberitakan di dalam Quran bahwa pelaku-pelakunya adalah penghuni neraka. Wa anna Allah ta'ala harrama 'alaihimul jannah daru awliya'il abrar. Dan Allah haramkan surga bagi mereka karena surga itu tempat hunian wali-wali Allah, orang-orang saleh. Wa jumhuru haula'il musyrikin lam yad'ul istiqlal wala syirka fi tauhidir rububiyyah. Bahkan hampir keseluruhan musyrikin itu tidak ada di antara mereka yang meminta kepada orang-orang mati ini. Tidak ada di antara mereka yang mengaku atau meyakini bahwa orang mati ini punya kekuasaan bersamaan dengan kekuasaan Allah. Tidak ada yang meyakini seperti itu. Mereka yakini semua itu kekuasaan Allah. Hanya Allah yang mampu menjawab. Bal qad aqarru wa tarafu bi anna dhalika lillahi wahdah kama haka subhanahu iqrarahum wa i'tirafahum bidzalik fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Demikian Allah terangkan kepada kita di dalam Quran. Fahasilu ma dzukir min jawazil istighatsati wad du'a'i wat ta'zim bin nadar wal halaf ma'na fil istiqlal wa anna Allah yaf'alu li ajlihi huwa aynu da'wal musyrikin. Maka pendapat mereka yang menyatakan bolehnya istighatsah, meminta pertolongan atau doa atau pengagungan dalam bentuk nazar kuburan fulan atau alam, sumpah dengan nama fulan dan alam, walaupun mereka juga mengingkari atau menafikan bahwa yang mati ini, wali-wali ini tidak punya kekuasaan untuk mengatur alam semesta. Bukan dia yang menjawab, menyampaikan hajat dan doanya kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini semua sama seperti pengakuan kaum musyrikin yang Allah sebutkan di dalam Quran, musuh para nabi semenjak Nuh alaihi salam. Wa ta'liluhum wa syubhatuhum lam yazidu alaihi harfan wahida. Syubhat mereka yang belakangan ini tidaklah berbeda dengan syubhat-syubhat musyrikin dahulu, satu huruf pun tidak berbeda dan tidak lebih, sama. Illa annahum qalu qurban wa syufa'a wal ula tusammu dhalika tawassulan fal illatu wahidah wal haqiqatu muttahidah. Bedanya cuma orang-orang terdahulu menamakan itu sebagai syufa'a. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka katakan orang-orang soleh yang mereka doa di kuburnya, nazar di sana, menyembelih di sana, itu memberi syafaat mereka di sisi Allah. Atau kurban seperti dalam ayat tadi. Hulatus sufiyah, para pembesar-pembesar sufi menamakan hal itu tawassul, menamakan hal itu wasilah atau tawassul. Hakikatnya sama, perbedaannya hanya pada nama. Permasalahan yang ketiga, kata Syekh Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah, anna Allah subhanahu amara ibadahu bidu'aihi wa mas'alatihi wal istighatat tabih. Allah perintahkan hambanya untuk berdoa, meminta dan beristighatah kepadanya, hanya kepadanya, meminta pertolongan dan segala hajat mereka. Wa inzala hajatihim wa faqatihim wa daruratihim bihi. Allah perintahkan mereka untuk memanjatkan hajat, keperluan yang mendesak, untuk meminta bantuan dalam segala problematika kehidupan mereka hanya kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah 187 Allah sebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya kepadamu, maka aku dekat kepada mereka. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka mau memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan bimbingan dalam yang lurus. Juga di dalam Al-Mu'min ayat ke-61. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari peribadatan kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Juga Allah sebutkan di dalam surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alakum khulafa'al ard. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang kuasa untuk menjawab permintaan hamba yang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, sangat membutuhkan bantuan di waktu yang bantuan itu sangat dibutuhkan. Siapa yang kuasa untuk mengabulkan permintaannya kalau bukan Allah semata? Di waktu pertolongan itu sangat dibutuhkan, hanya Allah yang kuasa untuk melakukan hal tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwa suatu ketika seorang tua yang mengendarai ontanya atau kudanya dalam perjalanan jauh di tengah gurun pasir, dia dicegat oleh perampok yang berbadan besar dan kekar dan mengerikan. Dia disuruh turun, perbekalan harta benda yang ia miliki di ontanya dirampas dan orang tua itu hendak dibunuh. Kata orang tua ini, kalau kamu mau merampok harta benda yang saya miliki, kamu ambil onta yang saya punya, biarkan saya hidup. Kata si perampok, tidak bisa, kamu juga harus saya bunuh. Kata si orang tua, kalau demikian beri saya waktu untuk sholat 2 rakaat. Silahkan, terserah kamu, sholat. Maka sholatlah orang tua itu. Dan dia berdoa kepada Allah. Kepada siapa dia harus minta pertolongan di tengah gurun pasir? Tidak satu jiwa pun yang ada. Dia benar-benar meminta kepada Allah dalam sholatnya pertolongan. Tiba-tiba seusai orang tua ini sholat, dari suatu arah datang penunggang kuda dalam pakaian putih bersih, wajahnya sangat tampan, berwibawa, datang menunggang kudanya dengan gagah perkasa menghampiri orang tua ini, dan dengan secepat kilat dia tebaskan pedangnya ke perampok tersebut hingga mati. Lalu ditanya oleh orang tua ini, "Siapa kamu?" Kata penunggang kuda itu, "Ana rasulu man idza da'ahu 'abduhul muttar ajaba." Aku utusan zat yang kalau didoai, dimintai oleh hambanya yang sangat membutuhkan pertolongan, pasti akan dikabulkan. Ini malaikat. Disebutkan itu bisa kalian lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini, An-Naml ayat ke-62. Siapa yang kuasa untuk mengkabulkan doa di waktu pertolongan itu sangat dinantikan, harus ada pertolongan ketika itu? Tiada yang kuasa kecuali Allah. Dan ini perintah Allah kepada hambanya untuk memanjatkan hajat, permintaan tolong mereka, menyelesaikan problem mereka, segala urusan mereka hanya kepada Allah. Juga Allah sebutkan dalam Al-Ankabut ayat 18, fabtahu indallahi rizqa wa'budu. Carilah rizki oleh kamu, mintalah rizki oleh kamu dari Allah, dan beribadalah kalian hanya kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang prinsip-prinsip ini. Seperti di dalam hadis beliau, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Juga hadis nuzul, turunnya Allah ke langit bumi. Allah katakan ketika itu, hal min sa'ilin fa'u'ti. Adakah dari hambaku yang meminta dan berdoa kepadaku, pasti aku akan beri permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Apakah ada dari hambaku yang beristighfar di waktu ini, seperti malam terakhir, pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Adakah dari hamba-hambaku yang bertobat kepadaku, pasti akan aku beri dia tobat, aku terima tobatnya. Adapun keyakinan-keyakinan tarekat-tarekat sufi yang menyatakan bolehnya, bahkan disunnahkan oleh mereka, disukai istighatsah kepada selain Allah, dijadikan perantara antara seorang hamba yang beribadah, yang berdoa kepada Allah, dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah, perantara dari orang-orang saleh yang telah mati, dari para wali-wali yang dianggap saleh. Mereka yakini bolehnya hal itu, bahkan mereka bela, mereka tulis sekian karya tulis untuk mempertahankan keyakinan itu. Jelaslah akidah semacam itu akidah yang menghancurkan Islam itu sendiri. Akidah yang bertentangan dan berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat-ayat yang tersebut tadi, cukuplah bagi orang yang punya basirah, punya mata terbuka, punya hati untuk memahami, akan cukup baginya mengerti. Satu ayat saja cukup bagi orang yang mukmin dan jujur dalam imannya, jujur dalam beragama, menginginkan dan mencari al-haq. Cukup satu ayat, paham dia bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, tanpa ada perantara antara si hamba dengan Allah dalam beribadah. Segala bentuk ibadahnya hanya untuk Allah. Apalagi sekian ayat, apalagi sekian hadis yang semakna dengan ayat-ayat itu. Namun bagi orang yang masallallahu al-afiyah di hatinya ada kesesatan, itu semua tidak akan berguna baginya. Tetap dia buta, tetap dia akan mempertahankan akidahnya, keyakinannya tentang bolehnya beristighatsah, berdoa kepada selain Allah sekedar untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, sekedar untuk mendekatkan diri mereka atau amal ibadah mereka kepada Allah untuk lebih bisa diterima. Perkara yang keempat, kata Syekh Abdul Latif rahimahullah, annallaha ta'ala da'a ibadahu birububiyatihil amah asyamilah likulliyatil mungkinat wa juz'iyatiha fid dunya wal akhirah. Allah mengajak hambanya untuk mengimani rububiyah Allah yang mencakup segala sesuatu, baik secara umum yang secara global ataupun yang secara terperinci yang kecil-kecil di dunia maupun di akhirat. Semua itu Allah yang mengatur, semua itu Allah yang kuasa. Allah perintahkan hambanya untuk meyakini hal itu. Wa infiradu bil ijadi wat tadbir wat ta'thir wat taqdir wal ata'i wal mana' wal khafd wal rafa' wal 'izz wal dhul wal ihya' wal imata was sa'adah was syaqawah wal hidayah wal maghfirah wat taubatu 'ala 'ibadihi. Allah mengajarkan kepada hambanya agar mereka meyakini bahwa hanya Allah yang maha kuasa dalam mewujudkan segala sesuatu. Diadakan itu hanya kekuasaan Allah. Pengaturan segala sesuatu hanya kekuasaan Allah. Penentuan segala sesuatu hanya kekuasaan Allah. Pemberian atau tidak diberi, itu semua juga hanya kekuasaan Allah. Dimuliakannya seseorang dan dihinakannya yang lain, dihidupkannya makhluk yang satu dan dimatikan yang lain, semua itu murni kekuasaan Allah. Yang satu mendapatkan catatan kebahagiaan, yang lain wal'iyadzu billah mendapatkan catatan celaka. Semua itu murni kekuasaan Allah. Allah perintahkan hambanya untuk meyakini hal ini, bahwa itu semua murni kekuasaan Allah. Demikian pula hidayah, ampunan dosa, taubat, semua itu kekuasaan Allah. Ila ghairi dhalika min af'alir rububiyyah wa atharihal musyahadat al masmu'a ila ma'rifatihi wa ibadatihi al jami'a li mahabbatihi wal khudu'i la wa ta'zimihi wa du'a'ihi wa tarki ta'alluqi ala ghairihi mahabbatan wa ta'ziman wa istighatsah. Demikian fi'il perbuatan-perbuatan Allah yang lain, perbuatan rububiyah Allah yang mencakup segala sesuatu, dan dampak dari perbuatan itu yaitu kalau Allah yang kuasa atas segala sesuatunya, maka amal ibadah tentu hanyalah untuk Allah, karena hanya Dia yang berkuasa, hanya di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Maka Allah perintahkan pula kepada mereka untuk meninggalkan keterikatan hati, keyakinan bahwa selain Allah mampu untuk melakukan hal itu. agar mereka tidak menyandarkan harapan dan keyakinan mereka kepada selain Allah untuk cinta, mengagungkan dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Allah larang kepada mereka hal tersebut. Firman Allah di dalam Quran surat An-Naml ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa'ambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin. Apakah Zat yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan dari langit air hujan untuk kalian, dan dengan turunnya air hujan itu tumbuh-tumbuhan bagi kalian, kebun kalian jadi hijau, berbuah dan senang kalian melihatnya. Siapa yang kuasa melakukan itu semua, mengatur itu semua? Hanya kekuasaan Allah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, kata Allah, bagi siapakah bumi dan seisinya kalaulah kalian mengetahui. Siapa yang kuasa atas bumi ini? Siapa yang mengatur bumi ini? Siapa yang mengatur galaksi sedemikian besarnya? Tata surya berjalan dengan rapinya, tanpa ada benturan, tanpa ada gesekan antara yang satu dengan yang lain. Rapi, semua berjalan dengan rapi. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke arah barat tiap hari. Siapa yang mengatur itu semua? Betul-betul murni itu hanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat di surat Yunus ayat ke-32, Allah sebutkan, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan, siapa yang mampu memberi rizki kalian dari langit dan bumi? Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun, tidakkah kalian cukup untuk bertakwa kepada Allah? Fata'ammal hadhil ayat wa ma tadammanathu min taqriri af'alir rububiyyah allati la yakhruju anha fardun min afradil kainat. Perhatikan, kata Syekh Abdul Latif, ayat-ayat di atas yang menegaskan tentang rububiyah Allah yang mencakup segala sesuatu, tidak satu pun keluar dari kekuasaan Allah. Wa'rif ma siqat lahu wa dallat alaihi min wujubi mahabbatihi ta'ala wa ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa tarki ibadati ma'ubida min dunihi min al-andadi wal-aliha wal-bara'ati min dalik. Perhatikan sekali lagi ayat-ayat di atas, kata beliau. Lihat konteksnya. Lihat tujuan ayat itu turun. Akan jelas bagi Anda kewajiban Allah untuk dicintai. Kewajiban Allah untuk disembah tanpa disekutukan dengan apapun. Tanpa disekutukan dengan siapapun. Allah perintahkan kepada mereka untuk meninggalkan berbagai sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah. Dan Allah perintahkan kepada mereka untuk berlepas diri dari itu semua. Karena Allah inginkan hambanya mengerti. Allah inginkan hambanya meyakini dan mengamalkan bahwa kekuasaan segala sesuatu hanya di tangan Allah. Maka amal ibadah mereka juga harus untuk Allah semata. Selalu ayat-ayat itu ditutup dengan konteks dan tujuan yang satu ini. afala tattaqun in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, kalau kalian mengerti, kalau kalian bertakwa kepada Allah, rububiyah Allah diajarkan oleh Allah kepada hambanya agar mereka dalam uluhiyah peribadatan hanya memberikannya kepada Allah semata. Wandur halil qaumul mukhatabun bihadha za'amul istiqlal li ghairil kabiril muta'al am aqarru lahu subhana bil istiqlali wat tadbiri wat ta'thir. Perhatikan sekali lagi, orang-orang yang diturunkan ayat ini untuk mereka, apakah mereka itu orang-orang yang meyakini bahwa selain Allah juga punya kekuasaan mengatur langit dan bumi? Ataukah mereka adalah orang-orang yang hanya meyakini kekuasaan itu semua di tangan Allah? Dan itu jawabannya. Yang kedua, yang diturunkan ayat-ayat ini untuk mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa kekuasaan itu semua hanya milik Allah. Wa innama utu min jihatil wasita wasyaba'ah, hanya saja mereka sesat dan kufur karena permasalahan syafaat dan perantara, perantara-perantara yang mereka yakini antara mereka dengan Allah.